السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، kita melanjutkan sunnah menjelaskan Al-Qur'an, menafsirkan Al-Qur'an, merinci apa yang di Al-Qur'an belum dirinci. Al-Qur'an tidak merinci waktu-waktu salat. Al-Qur'an hanya mengatakan lidulukis syamsi ila ghasaqil lail, dari mulai matahari tergelincir sampai gelap malam, puncak kegelapan malam. Tentu tidak ada yang tahu tergelincir matahari, tahu gelapnya malam, tahu pertengahan malam. Tapi antara itu ada asar, ada maghrib, tidak ada yang tahu. Sebelum diterangkan oleh sunnah, kemudian ditambah wa Qur'an al-fajri, salat subuh. Kapan duhur, kapan asar, kapan maghrib, kapan isya, kapan subuh, semua sudah dirinci oleh sunnah. Kemarin sudah kita bahas ya. Beliau memberikan contoh lain. Wa atuz zakah, bayarkanlah zakat. Apa yang harus dizakati? Tidak ada di Al-Qur'an. Berapa persen? Tidak ada. Tiap bulan, apa tiap tahun? Tidak ada. Semuanya dijelaskan dalam sunnah. Apa yang harus dizakati? Ternak, emas, perak, hasil bumi, barang temuan. Mungkinkah bertambah? Tidak. Tidak. Intan, berlian, batu yang sangat mahal, tidak. Tidak mungkin bertambah. Mobil mewah, tanah, punya tanah berhektar-hektar. Orang yang mengatakan punya emas atau punya uang 80 gram saja harus dizakatkan 2,5%. Ini punya tanah 5 hektar, harganya 10 miliar misalnya. Tentu lebih wajib dizakati. Ya, betul apa salah? Betul apa salah? Salah. Salah. Tidak mungkin bertambah. Kalau kias mungkin. Zakat uang di zaman Nabi ada enggak? Tentu tidak ada. Adanya emas kan? Nah, sekarang uang. Punya uang segepok, 5 gepok, atau di bank, enggak punya emas, punyanya uang. Apakah dizakati? Iya. dikiaskan dengan emas. Kan orang yang punya uang otomatis punya emas. Misalnya emas 1 gram 500 ribu. Orang yang punya uang 1 juta otomatis dia punya punya emas 2 gram. Ini kias. Sekira mudah ini. Mudah sekali. Tapi kalau uang, kalau tanah berarti punya uang, tidak. Ini tidak mudah. Ini tidak mudah. Karena uang di zaman Nabi, alat tukar di zaman Nabi, di zaman tabi'in, di zaman adba'ut tabi'in, bahkan sampai zaman Syekhul Islam, zaman Imam Nawawi, alat tukar adalah emas atau perak. Maka mengatakan uang kertas sekarang atau rekening kita di bank itu berarti emas, ini mudah sekali, sangat mudah difahami. Tapi kalau kita kalau mengatakan punya mobil mewah seharga 1 miliar, otomatis dia punya emas sekian kilo, ini tidak mudah. Kenapa? Karena di zaman Nabi ada enggak kira-kira kendaraan yang mahal? Ada enggak kira-kira? Ada. Ada di zaman Nabi kendaraan yang mewah, yang mahal. Berupa kuda. Jangankan di zaman Nabi, zaman sekarang kuda yang miliaran ada enggak? Ada. Zaman itu tentu lebih mahal lagi. Kan sekarang kan orang tidak begitu butuh dengan kuda, ya kan? Hari itu butuh sekali. Butuh sekali. Kuda yang gagah, yang larinya cepat, tentu mahal sekali. Bisa ditukar dengan puluhan, bahkan ratusan kuda yang lain. Bisa ditukar dengan ratusan unta, ribuan kambing. Nah, Nabi tidak menarik zakatnya. Termasuk sahabat yang punya rumah di sini, punya tanah di sini, punya tanah di Mesir, punya rumah di Yaman, punya rumah di Mekah, di Madinah. Siapa? Zubair bin Awam. Ya kan? Ada kisahnya itu. Nabi mendatangi Zubair supaya membayar zakatnya? Tidak. Nah, maka hari ini orang yang punya tanah berhektar-hektar harganya miliaran, tidak ada zakatnya. Kalau dia karena bakhilnya, kalau saya punya uang, kalau saya punya emas, harus mengeluarkan zakat. Biar saya tidak mengeluarkan zakat, saya akan beli tanah saja. Silahkan. Allah kan maha tahu. Gitu ya. Allah maha tahu. Petugas amil enggak tahu. Niat orang kan ada di hati, enggak ada yang tahu. Tapi Allah maha tahu. Kalau tujuannya untuk menghindari zakat, tentu Allah maha tahu. Nah, maka tidak boleh bertambah. Yang dulu di zaman Nabi tidak ada, sekarang menjadi ada, dan itu bukan kias seperti uang tadi, tidak boleh. Termasuk persentase. Zaman Nabi 2,5%. Sekarang sudah makin banyak, mustahil. Maka jangan 2,5%, tapi 3%. Bolehkah? Tentu tidak boleh. Zaman Nabi 2,5%, sampai hari kiamat harus 2,5%. Dulu di zaman Nabi dan para sahabat mengeluarkan zakat tiap tahun. Sekarang sudah tidak relevan lagi kalau tiap tahun. Sekarang mestinya tiap bulan. Bolehkah? Tentu tidak boleh. Tidak boleh bertambah, tidak boleh berkurang. harus sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari ini kita melihat ada tambahan, yaitu apa yang mereka sebut sebagai zakat profesi, zakat amaliyah. Ini jelas ada tambahan berupa waktu. Kalau persentase saya kira sama 2,5%. Kemudian yang dizakati sama umumnya uang. Nah, ada yang ditambah waktunya, bukan pakai haul tiap tahun, tapi tiap bulan. Bolehkah? Tentu tidak boleh. Ini menambah-nambah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haram, bid'ah. Bukankah itu lebih baik? Kan fakir miskin menjadi lebih senang karena menerima zakat bukan tiap tahun tapi tiap bulan. Boleh. Kalau mau nolong fakir miskin boleh. Jangankan tiap bulan, tiap minggu bagus. Syukur-syukur tiap hari. Tapi jangan mengatasnamakan zakat. Jangan bawa-bawa nama zakat. Ini rukun Islam. Ini sudah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Ini tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Kata Nabi, tiap tahun, ya tiap tahun. Walaupun fakir miskin senang kalau tiap bulan, tiap minggu. Kita wajib taat kepada Allah dan Rasulnya. Idza waradal athar batalan nazar. Kalau sudah ada dalil, tidak boleh lagi ada pendapat. Kalau sudah ada dalil, pendapat siapapun harus dibatalkan, harus dihilangkan. Walaupun pendapat itu bagus sekali. Termasuk mereka yang mengatakan bahwa kalau pakai haul, kasihan para petani. Orang yang dapat uang, ada yang sebulan 50 juta, ada yang sebulan bahkan 100 juta. Tidak langsung dibayarkan zakatnya, nunggu 1 tahun. Itu pun kalau nyisa. Ini kasihan petani. Petani begitu panen padi misalnya, jagung misalnya, langsung dikeluarkan 5% atau 10%, jauh lebih banyak. Kasihan dong, nggak adil. Ini mengkritik siapa? Ini mengkritik Allah dan Rasulnya. Apa menurut mereka Allah dan Rasulnya bodoh, tidak adil, tidak bijaksana, tidak kasihan sama fakir miskin, sama petani? Begitu panen langsung keluarkan 5%, 10%. Begitu insinyur, direktur, dokter yang punya gaji 60 juta, 100 juta. Tunggu setahun. Ini kan gak adil. Jawabannya tadi, idza waradal athar batalan nadhar. Kalau sudah ada dalil, seluruh pendapat wajib dibatalkan. Walaupun pendapat itu bagus sekali. Adakah sesuatu dalam sunnah yang tidak ada sama sekali dalam Al-Quran? Ada. Ada. Ta'ti bima'anin jadidatin au bi'ahkamin jadidatin laysat fil Qur'an. Ini makna dari as-sunnah tu'abbiru anhu. Bahwa sunnah itu ada di dalamnya hukum-hukum makna-makna yang di Al-Quran tidak ada. Banyak, ya, banyak. Ada larangan makan minum pakai tangan kiri dalam Al-Quran? Nah, tidak ada, ada di hadis. Kan di Al-Quran enggak ada sama sekali. Kalau bacaan ruku apa, bacaan sujud apa, cara ruku bagaimana, cara i'tidal bagaimana, iftiras seperti apa, tawaruk seperti apa, nah, itu kan masuk di akimis sholat. Berarti adalah ya, ada asal usulnya yaitu sholat. Maka pembahasan rukuknya, sujudnya, i'tidalnya, tasyahudnya dan seterusnya, itu penjabaran dari akimis sholat, ada asalnya dalam Al-Quran. Tapi kalau larangan makan minum pakai tangan kiri, larangan bersandar dengan tangan kiri ke belakang, larangan memakai sendal atau sepatu dengan berdiri, mengikatnya dengan berdiri, harus dengan duduk. Ini kan tidak ada asal usulnya dalam Al-Quran seperti sholat tadi. Yang kita bahas kemarin dan barusan itu ada asalnya di Al-Quran. Aqimi sholat. Dijelaskan hadis-hadis tentang sholat. Wa'atu zakah. Hadis-hadis tentang zakat. Manis tato'a ilaihi sabila. Dijelaskan hadis-hadis tentang haji. Lah kalau makan minum pakai tangan kiri, enggak boleh pakai tangan kiri. Menjelaskan yang mana? Nah, ini maksud beliau. Ada dalam Al-Quran, ada dalam Sunnah, sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran. Wahada kathir, kata beliau, ini banyak. Fa inna kathira min al-ahkam asyar'iyyah istaqallat biha as-sunnah. Walam ya'ti bihal Qur'an. Berapa banyak hukum-hukum yang ada di dalam as-sunnah, hukum itu tidak ada sama sekali asal-usulnya dalam Al-Qur'an. Lakin akan tetapi dalla ala anna laha hukmun ma jaa fil Qur'an. Tetapi secara umum ada. Secara khusus tadi tidak ada. Dan tidak ada ayat Al-Quran yang membahas tentang makan minum dengan tangan apa. Jadi tidak ada asal-usulnya secara khusus. Adapun secara umum ada. Mana? An-Nisa ayat 80. May yuti'ir rasula faqad ata'allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, berarti dia telah mentaati Allah. Surat Al-Hasyr, "Wa ma ataakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apapun yang diberikan oleh Nabi, yang dicontohkan oleh Nabi, yang diperintahkan oleh Nabi, ambil, taati. Apa yang beliau larang, apa yang beliau diam, kalian harus diam. Ini beribadah mengikuti Nabi. Ayat ini ditunjuk oleh Ibnu Mas'ud ketika ada seorang wanita bernama Ummu Ya'qub bertanya, Mana ayatnya? Aku baca Al-Quran bolak-balik, Ummu Ya'qub ini. Entah berapa kali, berapa puluh kali, khatam ulang lagi. Dan Ummu Ya'qub orang Arab, tentu faham, tahu apa yang ada dalam Al-Quran. Bahasanya sama kan? Tapi aku tidak dapati apa yang barusan engkau sampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Apa? Allah mengutuk Allah melaknat wanita-wanita yang mencukur alis, mengikir gigi, menyambung rambut, mentato badannya, kemudian berpenampilan seperti laki-laki. Dikutuk, dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah. Berarti dalam Al-Quran kan? Nah, kata Ummu Ya'qub ini, aku baca berkali-kali Al-Quran, belum pernah aku baca kutukan Allah, laknat Allah untuk wanita-wanita tadi. Aku bolak-balik membacanya. Ibnu Mas'ud meyakinkan dengan kalimat lau qara'tihi lawajadtihi. Jika engkau betul-betul membacanya, niscaya engkau akan dapati. Kutukan Allah, laknat Allah. Lau qara'tihi, seandainya engkau betul-betul membaca. Dari sini kita tahu bahwa membaca itu mestinya berikut memahami, bukan hanya selewatan saja. Ibnu Mas'ud memberikan kesempatan kepada si ibu ini, Ummu Ya'qub, untuk menemukan ayat yang pas di mana Allah mengutuk wanita-wanita yang mengikir gigi, mencukur alis, mentato badan, menyambung rambut, dan seterusnya. Tidak sanggup. Ummu Ya'qub tidak sanggup mendapati ayat itu. Lalu Ibnu Mas'ud menunjuk ayat ini. Apa? Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh Nabi taati, apa yang dilarang oleh Nabi jauhi. Yang mengatakan Allah mengutuk wanita-wanita yang mencukur alis, mengikir gigi, menyambung rambut dan seterusnya, siapa? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dasarnya. Yang mengatakan Allah mengutuk wanita-wanita tadi siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diucapkan oleh Nabi, kalian harus percaya. Kalian harus yakin. Kalian tidak boleh ragu ucapan Nabi bahwa wanita-wanita yang mencukur alis, menyambung rambut, mentato badannya pasti akan dikutuk, dilaknat oleh Allah. Gitu kira-kira. Lau qara'tihi lawajadtihi. Berarti semuanya ada secara umum, tapi ya secara khusus tadi bisa dihitung. Hadis-hadis tentang sholat, hadis-hadis tentang zakat, hadis-hadis tentang haji, hadis-hadis tentang puasa Ramadan, itu kan asal-usulnya dari Al-Quran. Secara khusus diawali dari Al-Quran. Tapi hadis-hadis tentang tadi, ya, Allah melaknat, ya, dan seterusnya, tidak ada secara khusus, tapi secara umum ada. Kemudian Al-Ahzab 36, wa man ya'sillaha wa rasulah, barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, faqad dalla dalalan mubina, sungguh dia sesat. Dua di sini, Allah dan Rasulnya. Itu bukan satu, barang siapa yang durhaka kepada Allah, tidak, Allah dan Rasulnya. Maka durhaka kepada Allah otomatis durhaka kepada Rasul, taat kepada Rasul otomatis taat kepada Allah. Tidak mungkin taat kepada Rasul bermaksiat kepada Allah, tidak mungkin. Maka mentaati Allah dan Rasulnya, mencintai Allah dan Rasulnya, mengikuti Allah dan Rasulnya, bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Betul apa salah? Ah, ini salah. Allah dan Rasulnya bisa digandengkan, bisa tidak. Untuk yang tadi, iya, taat kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya, membela Allah dan Rasulnya. Adapun bertakwa, tidak. Bertakwa kepada Allah saja, apa bertakwa kepada Allah dan Rasulnya? Bertakwa kepada Allah saja. Ya. Tidak kepada Rasul. Apalagi menyembah, jelas. Sebagian saudara-saudara kita yang terjebak dalam torekot-torekot tertentu, itu bisa sampai kepada penyembahan. Diawali dari mencintai Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah dan Rasulnya terus, Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya, sampai kepada menyembah. Menyembah Allah dan Rasulnya. Hak apa batil? Tentu batil. Ya Allah, ya Rasulullah, hak apa batil? Hak apa batil? Batil. Demi Allah dan Rasulnya, hak apa batil? Batil. Awas. Mana yang bisa digabungkan, mana yang tidak. Jika salah, resikonya besar. Apa? Syirik. Syirik. Atau sebaliknya, mengecilkan Nabi, meremehkan Nabi. Kita taat kepada Allah, adapun kepada Rasul nanti dulu. Ah, ini merendahkan Nabi, kufur juga. Kita cinta kepada Allah, adapun kepada Rasulullah nanti dulu. Ya. Kita percaya kepada Allah, adapun kepada Rasulullah, kita pikir-pikir, ini kufur. Jelas. Tadi syirik. Dua-duanya buruk. Yang satu terlalu ke kanan, yang satu terlalu ke kiri. Beliau memberikan contoh. Yanzilu Rabbuna. Rabb kami Allah turun. Ila sama'id dunya. Ke langit dunia. Langit yang paling dekat dengan bumi. Langit yang paling rendah. Allah turun ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Ketika malam itu tinggal. Ketika malam itu tinggal. Tinggal sepertiga lagi. Atau sepertiga malam yang akhir. Maksudnya dimulai ya. Bukan sepertiga malam yang akhir itu jam 3 misalnya. Jam 3 itu Allah turun sebentar, kemudian naik lagi. Betul? Betul? Salah. Salah. Salah. Misalnya sepertiga malam yang akhir itu dimulai dari jam 3. Maka jam 3 tersebut Allah turun ke langit dunia. Kapan Allah naik lagi? Kapan Allah naik lagi? Subuh. Subuh. Kan akhir dari malam itu adalah subuh. Ya. Maka dikatakan di sini hina yabqa thuluthul lail. Ketika sepertiga malam itu, malam terakhir itu tersisa. Ya. Atau dengan kata lain, ketika malam itu tinggal sepertiga lagi. Malam itu kan satu ya. Dibagi tiga. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Nah, sepertiga yang akhir itulah saat-saat di mana Allah berada tepat di atas langit dunia. Dan ini wajib kita imani apa adanya. Jangan memakai rokyu, logika dan seterusnya. Fa inna hadza laisa fil Qur'an. Kalimat tadi ada di Al-Qur'an apa tidak? Kalimat tadi sepertiga malam akhir Allah turun ke langit dunia ada di Al-Qur'an apa tidak? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Itu ada di hadis. Di Al-Qur'an tidak ada. Beda dengan ruku, sujud, i'tidal dan seterusnya, itu kan di Al-Qur'an ada, aqimus shalah. Itu. Idzan as-sunnatu maqamuha ma'al Qur'an ala hadhihi al-anwa' al-arba'ah. Dengan demikian ada empat. Ada empat. Apa? Kedudukan sunnah, kedudukan hadis terhadap Al-Quran itu ada empat. Apa yang pertama? Tafsiru muskilin, menafsirkan yang muskil, yang kalau tidak ditafsirkan tidak mungkin bisa diamalkan. Ya. Berapa banyak ayat yang kita bengong. Falamma qada Zaidun minha watara. Tatkala Zaid telah menunaikan hajatnya, menyelesaikan hajatnya, maka aku nikahkan engkau dengan dia. Itu ada di Al-Quran kan? Tatkala Zaid telah mentalak istrinya, lebih gampang lagi ini ya, maka aku nikahkan engkau dengan dia. Coba baca ayat itu, jangan baca hadis, jangan baca sunnah, jangan baca tafsir, jangan baca riwayat apapun, baca ayat itu doang. Antum tahu Zaid itu Zaid siapa? Istrinya siapa? Engkaunya siapa? Aku nikahkan engkau dengan dia. Ketika Zaid telah menceraikan dia, apakah kita bisa faham? Tentu tidak bisa. Faham dari mana? Setelah kita baca hadis, baca sunnah, baru kita faham bahwa yang dimaksud Zaid adalah Zaid bin Harithah, bahwa yang dimaksud dengan dia adalah Zainab, bahwa yang dimaksud dengan engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu dari mana? Tentu dari hadis. Muhammad, ketika Zaid telah menceraikan Zainab, maka aku nikahkan engkau dengan Zainab. Itu. Maka ketika Zaid telah menjatuhkan talak kepada Zainab, apakah detik itu otomatis Zainab menjadi istri Nabi? Jawabnya, iya. Iya. Ya. Yeah. Satu-satunya pernikahan di muka bumi yang walinya adalah Allah Rabbul Alamin. Satu-satunya pernikahan. Jadi umat ini, umat sebelumnya mungkin ya. Itulah kebanggaan Zainab. Ketika istri-istri Nabi saling membanggakan dirinya, Zainab membanggakan dirinya dengan kisah ini. Yang menikahkan kalian dengan Rasulullah adalah ayah-ayah kalian, wali-wali kalian. Adapun yang menikahkan aku dengan Rasulullah adalah zat yang bersemayam di atas arsy. Langsung dari arsy. Ini yang pertama, tafsiru muskilin. Yang kedua, tabyinu mujmalin. menerangkan yang mujmal, merinci yang mujmal. Apa mujmal? Garis besar, tidak rinci. Apa contoh? Tadi aqimus shalah, dirikanlah salat. Ini mujmal sekali. Terlalu global, kurang rinci. Bisakah diamalkan? Tentu tidak bisa. Salatnya apa saja? Rokaatnya berapa? Apa yang dilakukan di dalam salat? Bacaannya, gerakannya? Ini butuh rincian. Nah, di mana dirinci? Di sunnah, di hadis. Kemudian yang ketiga, wa dalalatun alaih, ditunjuk nih, nih gitu. Maksudnya begini nih, yang dimaksud oleh ayat ini adalah ini gitu. Ya, seperti kemarin. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin, persiapkan oleh kalian kekuatan, persiapkan oleh kalian kekuatan, kekuatan. Ya, ditunjuk oleh Nabi. Kekuatan yang dimaksud adalah, inti daripada kekuatan adalah apa kemarin? Ar-romyu, lemparan. Ditunjuk nih. Sebelum ditunjuk oleh Nabi, enggak ada yang tahu. Karena pedang juga kuat, panah juga kuat, tombak juga kuat, pukulan tendangan juga kuat. Maka kekuatan yang dimaksud di ayat itu apa? Enggak tahu. Setelah Nabi menunjuk, yaitu lemparan panah, baru tahu. Ditunjuk. Itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, ta'birun minhu, yang baru saja kita bahas. Jadi tidak ada asal-usulnya di Al-Quran secara khusus, tapi secara umum tentu ada, seperti larangan makan minum dengan tangan kiri, anjuran berwudu ketika akan tidur, ketika akan mengulang jima, bacaan-bacaan zikir pagi hari, zikir di petang hari, dan lain-lain banyak sekali. Sementara di Al-Quran tidak ada sama sekali. Maksudnya khususnya. Kalau umumnya menurut beliau pasti ada. Ayat, tiga ayat tadi sudah cukuplah. Apapun yang disabdakan oleh Nabi, apapun yang diperintahkan oleh Nabi, itu berdasarkan tiga itu. Lebih ya, yang beliau bawakan tiga ayat. Barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Apapun yang diberikan oleh Rasul, ambil. Apapun yang dilarang oleh beliau, berhenti. Jangan dilanggar. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, di atof di sini, disamakan di sini, maka tidak ada bedanya. Bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasulullah, tidak ada perbedaan. Sama-sama dosa, sama-sama kufur, sama-sama terancam neraka. Jangan bikin apa kemarin? Jangan bikin tartib. Apa tartibnya? Satu, Al-Quran. Dua, hadis. Nah, ini enggak boleh. Secara tertib ya. Yang paling besar adalah Al-Quran. Nah, setelah itu baru hadis. Ini tidak boleh. Ya. Al-Quran dan sunnah sama persis. Secara isi. Adapun perbedaan cuman masalah apa kemarin? Lafaz, ruqyah, ya, pahala membacanya. Masalah itu jauh lebih kecil dari isi. Adapun isi sama persis. Tidak ada perbedaan sama sekali. Kata Al-Quran wajib, kata hadis wajib. Kata hadis haram, kata Al-Quran haram. Tidak ada perbedaan. Ya. Ah, inilah empat ini untuk memudahkan ya. Empat ini untuk memudahkan. Seandainya dua saja atau tiga saja cukup. Mungkin ulama lain bisa sampai lima, enam. Ini kan untuk memudahkan. Ya. Ah, beliau mengajarkan kepada kita ada sifat, empat sifat sunnah terhadap Al-Quran. Menafsirkan yang muskil, menerangkan yang mujmal, menunjuk apa yang dimaksud oleh Al-Quran. Ah, yang terakhir secara umum tadi. Ya, ya itu saja. Tidak ada soal jawab. Habis sisa kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.